pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 9 Juli 2018 dibacakan Ardiansyah. Dewan pertanyakan proyek Doka DPD. Hari ini Masjid Agung Subuh Salam diresmikan. Rumah janda di Loksmame terbakar. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksmame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Ketua Komisi C DPR KPD Isa Alima mengatakan Dewan mempertanyakan 16 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA 2018. Besaran dana yang dipelorkan untuk proyek DOKA dari 500 juta hingga 8,7 miliar rupiah per proyek yang proses pelelangannya dilakukan di provinsi. Proyek ini diduga dipending sementara akibat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat operasi tangkap tangan. Ia menambahkan jika proyek DOKA tidak berkaitan dengan penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dilakukan KPK, maka proyek DOKA jatah PD harus segera dilelang. Sebab proyek DOKA dilakukan proses tender di pemerintah provinsi atau Pemprov, sementara kabupaten kota mengusulkan DOKA ke Pemprov. Sudarlun, Masjid Agung Kota Subuh Salam yang terletak di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Simpang Kiri, Senin hari ini diresmikan. Peresmian Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Sadakata itu rencananya dilakukan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. Ketua Badan Kemakmuran Masjid, Masjid Agung Kota Subuh Salam, M. Yakub KS mengatakan sesuai jadwal masjid yang dibangun sejak 2010 ini akan diresmikan Menteri. M. Yakub yang juga asisten Setdako Subuh Salam mengaku tidak ada nama khusus Masjid Agung. Kesepakatan sementara kata Subuh Salam akan menjadi nama Masjid Agung ini. Secara terpisah, Wakil Ketua MPU Kota Subuh Salam juga mengatakan sampai saat ini belum ada nama Masjid Agung yang menjadi ikon Kota Subuh Salam. Sudarlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu dan beratap rumbia milik Nursia, janda tiga anak yang terletak di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Sabtu malam terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun harta benda milik korban musnah terbakar. Efek lainnya, korban bersama keluarganya harus mengungsi ke rumah sanak keluarga. Kala itu rumah dalam kondisi kosong. Anak Nursia, Siska, kebetulan sedang berada di rumah tetangga. Saat Siska keluar, ia melihat api muncul di rumah tepat di bagian tengah, sehingga Siska langsung memberitahukan kepada masyarakat sekitar. Namun api tetap menghanguskan rumah berkonstruksi kayu dan beratapkan rumbia ini. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Sudarlun, Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil masih kosong menyusul berakhirnya masa tugas Komisioner KIP setempat periode 2013-2018 sejak 7 Juli 2018 lalu. Namun hingga Minggu, KPU RI belum menerbitkan surat keputusan pengangkatan Komisioner KIP Aceh Singkil periode 2018-2023 hasil paripurna DPRK Aceh Singkil. Sejauh ini juga belum ada informasi kebijakan yang diambil KPU RI mengisi kekosongan itu. Sekretaris KIP Aceh Singkil Wira Surya Santika menyatakan untuk sementara ini KIP Kabupaten Aceh Singkil masih menjalankan kegiatan tahapan pemilu 2019 seperti biasa. Sebab belum ada kegiatan pengambilan keputusan berupa rapat pleno yang harus dilakukan Komisioner KIP. Akan tetapi pada 18 Juli mendatang akan ada rapat pleno hasil verifikasi pengajuan berkas syarat pencalonan dan syarat bakal calon anggota DPRK Aceh Singkil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zalun Gampung Tumbuh Baru, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar terpilih sebagai juara pertama Lomba Gampung Tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kota Langsa 6 hingga 8 Juli 2018. Tumbuh Baru meraih juara pertama setelah menyisihkan 5 gampung lainnya pada tahapan presentasi dan wawancara 6 besar gampung terbaik se-Aceh. Gesik Tumbuh Baru Khalid Wardana mengatakan pihaknya mendapat dana pembinaan dari pemerintah Aceh sebesar 100 juta rupiah. Seusai pengumuman juara, Gesik Khalid Wardana menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Tumbuh Baru, Muspika, Kuta Malaka, serta Pemkab Aceh Besar selama ini. Sementara PLT Gubernur Nova Iriansyah dalam sambutannya mengajak seluruh unsur pemerintahan gampung di Aceh agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan inovasi kemajuan untuk gampung. Sudarlun Lembaga Riset Natural Aceh menggelar diskusi sekaligus penandatanganan MOU dengan 4 lembaga untuk melaksanakan penelitian, pemantauan, dan peninjauan Sustainable Development Goals di Provinsi Aceh Minggu di Gedung Politeknik Aceh. Kelima lembaga itu yakni Natural Aceh, Flower Aceh, Generasi Muda Inspiratif atau GEMI Aceh, dan Darussalam Consulting Group. Informasi ini disampaikan Ketua Natural Aceh Zainal Abidin Suarja. Ia mengatakan, masing-masing lembaga akan mewakili kelompok perguruan tinggi, LSM, komunitas pemuda, dan dunia usaha. Zainal mengatakan dalam 30 tahun terakhir, satu sistem ekonomi dan politik global telah mendefinisikan model pembangunan kapitalisme korporat. Dijelaskan model tersebut sepenuhnya gagal di sebagian besar negara di mana telah menyalurkan kekayaan dari orang yang bekerja ke orang kaya. Program manajer penelitian ini Putri Handika mengatakan seluruh pihak yang terlibat dalam MOU akan bekerja sama secara partisipatif hingga November 2018. Penelitian akan dilaksanakan di 3 daerah yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kabupaten Pidi. Dalun motif pembunuhan tamu Hotel 61 berhasil diungkap Polrestabes Medan menyusul dibekuknya pelaku di Jalan Karya Medan Barat Minggu dini hari. Pelaku dan korban ternyata memiliki kelainan seks dan sudah 3 kali melakukan hubungan sesama jenis. Tersangka Des Rival dijadikan tersangka tunggal atas kematian Budianto alias Ardila Putri yang ditemukan tewas di kamar 361 Hotel 61 Medan. Tersangka mengaku pembunuhan ini dilakukannya dengan membekap dan mencekik korban dan selanjutnya mengikat kaki, tangan, serta mulut korban menggunakan lakban. Dari pemeriksaan polisi, diketahui pembunuhan ini sudah direncanakan. Selain sakit hati karena merasa ditipu korban, tersangka juga ingin menguasai harta benda milik korban. Tersangka sendiri diringkus saat bekerja di sebuah minimarket. Belakangan polisi terpaksa menembak kaki tersangka 5 kali karena mencoba kabur saat dibawa pengembangan ke lokasi pembuangan barang bukti. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 9 Juli 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.